إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوانا في دين أعزكم الله Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala serta bersyukur kepadanya karena dengan taufik dan takdirnya lah sehingga kita pun masih dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat subuh secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majlis ta'lim. Dan pada hari ini, hari Selasa, merupakan subuh yang ke-29, yang bisa jadi ini merupakan subuh yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Ini tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei tahun 2021 Miladiyah. Dan pada pertemuan kita di subuh hari ini, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak oleh Al-Syeikh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Yaitu kita memasuki Al-Majlis Al-Sadisu Wal-Ishrun, majlis yang ke-26. Qala Hafizahullah Fi dhammil i'jabi bid dunya والانشغال بها عن الآخرة. Pada majlis ini beliau akan menerangkan tentang tercelanya kagum terhadap dunia dan tercelanya sibuk dengan dunia sehingga terlalaikan dari akhirat, sehingga menyebabkan lupa akan akhirat. Setelah beliau hafizahullah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersalawat dan memberi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menerangkan dengan menyatakan haqiqatud dunya annaha darun muaqqatatun. Hakikat dunia, dunia ini adalah tempat sementara. Laisat dara istiqrarin wa iqamatin. Bukan tempat menetap, bukan tempat mukim, tempat tinggal selama-lamanya. Wa innama hiya mahattatun, namun dunia ini adalah sekedar tempat berhenti untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju akhirat. Fa in ista'malaha al-insanu wa ashghalaha bi ta'atillah sarat mazra'atan lil akhirah. Apabila manusia mempergunakan waktunya di dalam kehidupan dunia ini, memanfaatkan masa hidupnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kehidupan dunia sebagai ladang untuk akhirat dia. Amma in syaghalathu bi syahawatiha wa maladzatiha. Adapun apabila sebaliknya dia justru disibukkan oleh syahwat-syahwat dunia dan kelezatan-kelezatan dunia, fa innahu yakhsaru dunya wa akhiratah. Sesungguhnya akan rugi dunia dan akhiratnya. La dunya tadumu lahu wal akhiratu lam yuqaddim laha syai'a. Kenapa dikatakan rugi dunia dan akhiratnya? Karena dunianya tidak akan berlanjut terus, pasti ada akhirnya, ada batasnya. Dan akhirat, kenapa dikatakan dia rugi di akhirat? Karena dia tidak pernah mempersembahkan, tidak pernah melakukan amalan untuk akhirat sedikit pun. Sehingga orang yang seperti ini rugi dunianya, rugi pula akhiratnya. Fahada kama qala Allah Ta'ala, maka orang seperti ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Dia rugi dunia dan akhiratnya, dan itulah kerugian yang jelas. Surah Al-Hajj ayat yang ke-11. Ammal awwalu, adapun yang pertama, alladzi syaghala dunyahu wa lam tasghalhu bal syaghalaha huwa fima yanfa'uhu 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala, fa hadha huwa alladzi yarbahu dunyahu wa akhiratah. Yarbahu dunyahu li'annahu syagolaha bil khair, wa yarbahu akhiratahu li'annahu qaddama laha amalan saliha. Adapun orang yang pertama, yaitu orang yang mempergunakan dan memanfaatkan kehidupan dunianya, bahkan dia menyibukkan diri ketika hidup di dunia dalam perkara-perkara yang memberikan manfaat pada dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti inilah yang beruntung. Untung dunianya, untung pula akhiratnya. Untung dunianya karena dia memanfaatkan kehidupan dunia dia dalam kebaikan-kebaikan. Dan untung akhiratnya karena dia sudah mempersembahkan amal soleh untuk akhiratnya. Dia sudah melakukan amal soleh untuk akhiratnya. Wallahu jalla wa ala fi kathirin minal ayati yaqul. Dan Allah azza wa jal di dalam kebanyakan ayat-ayatnya berfirman, mengingatkan hamba-hambanya, menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, rahmat Allah kepada mereka. Allah berfirman, "Fala tagurrannakumul hayatud dunya." Janganlah kalian ditipu daya oleh kehidupan dunia. Jangan kalian diperdaya oleh kehidupan dunia. Surah Luqman ayat 33. Naha subhanahu wa ta'ala 'anil iktirari bil hayatid dunya. Wa dzalika li'anna alladhi yaqtarru biha yang khadi'. وَيَدِعُ عَلَيْهِ وَقْتُهُ وَيَفُوتُ عَلَيْهِ أُمْرُهُ وَهُوَ لَهُنْ وَلَعِبٌ وَغَفْلَةٌ وَإِرَادٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini melarang hamba-hambanya jangan sampai mereka tertipu dengan kehidupan dunia, menyia-nyiakan waktunya dalam hidupnya di dunia, menghabiskan umurnya hanya untuk main-main, bersenda gurau, lalai dan berpaling dari kewajiban yang Allah telah wajibkan baginya. Wa qad la yakunu fi lahwin wa ghaflatin. Dan kadang-kadang ada orang yang dia tidak lalai, tidak bermain-main, bal huwa yashqa bil laili wan nahar lid dunya faqat. Bahkan dia sendiri yang mencelakakan dirinya di malam dan di siang hari, bijam'il mal, yaitu dengan cara mengumpulkan harta. Dia sendiri yang mencelakakan dirinya, yang membinasakan dirinya. Yahsabu anna malahu akhladah. Di mana kebanyakan manusia menganggap bahwa harta itulah yang akan membuat hidupnya lebih lama, yang akan mengekalkan hidupnya di dunia. Sehingga bayangan mereka, kalau banyak harta, hidup bisa lebih lama, sehat bisa dibeli, ya, ajal bisa ditunda. Ini anggapan yang keliru. Ya, anggapan yang keliru. Wa bitaqdisi artharawat. Dan dia menghabiskan waktunya untuk menimbun harta. Tiap hari dihitung pemasukan sekian, besok juga demikian. Nah, awabis sena'at, ataukah sibuk dengan perindustrian. Kama hiya halu kathirin minal kafarah al-yawm. Sebagaimana ini merupakan keadaan kebanyakan orang-orang kafir di hari-hari kita ini. Yastagiluna bisina'ati wal-ikhtira'ati. Mereka sibuk dengan industri-industri dan dengan ikhtira'at, ya, pabrik-pabrik dan perkara-perkara yang baru. Tiap hari ada yang baru, ya, berkembang terus. Mereka berpikir terus, apalagi yang mau dibuat besok, apalagi yang baru. Nah, termasuk dalam dunia, ya, elektronik. Nah, ini manusia berpikir, apalagi yang kita mau buat, yang belum dibuat oleh orang lain, membuat terobosan-terobosan, inovasi-inovasi baru. Thumma madza, kemudian setelah itu apa? Setelah mereka berhasil buat ini, buat itu, bikin ini, bikin itu, yang terbaru, yang tercanggih, yang termahal, mahiyan natijah, apa hasilnya? Annaha li ghairihim, ternyata produk-produk baru yang mereka ciptakan itu untuk orang lain, ya, untuk orang lain. Fahum at'abu anfusahum, sehingga mereka telah melelahkan diri-diri mereka berpikir siang dan malam untuk membuat sesuatu yang baru. Ternyata mereka cuma capek setelah berhasil membuat, ya, model HP terbaru tercanggih, ternyata itu untuk orang lain. Ya. Wa afnau madarikahum, dan mereka telah menghabiskan akal-akal mereka fi syai'in la yabqa lahum, pada sesuatu yang tidak akan kekal bersamanya, padanya. Tidak akan terus bersama dia. Wa hum la yabquna lahu, dan mereka pun tidak selamanya bersama apa yang dia sudah cipta, apa yang mereka sudah cipta. Walaysa ma'na hadza annal insana la yastafidu min manafi'id dunya wa sina'atiha. Dan bukanlah bermakna, ya, yakni maknanya bukan bahwa manusia tidak boleh memanfaatkan, ya, perkara-perkara dunia dan produk-produk dunia, produk-produk yang baru, bukan seperti itu. Ya. Yani kita tidak dilarang untuk menikmati produk itu. Ya. Bal yastafidu minha bi ayasta'ina biha ala ta'atillah. Bahkan manusia boleh memanfaatkan ya barang-barang yang baru, teknologi yang baru, tapi dengan syarat itu membantu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu jalla wa ala ja'ala ad-dunya wa ma fiha li'ibadihil mu'minin. Karena Allah jalla wa ala telah menjadikan dunia ini dan apa yang ada padanya untuk hamba-hambanya yang beriman. Nah, untuk hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man harrama zinatallah allati akhraja liibadihi, siapakah yang mengharamkan perhiasan-perhiasan, keindahan-keindahan yang Allah telah keluarkan untuk hamba-hambanya, wattayyibati minar rizq, dan rezeki-rezeki yang baik yang halal. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah bahwa itu adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, dan khusus untuk mereka pada kehidupan di hari kiamat nanti. Nah, Allah tegaskan bahwa ya, kenikmatan di dunia Allah cipta untuk orang-orang beriman. Cuma ini jangan menjadikan kita lalai dari ketaatan kepada Allah. Namun hendaknya kita jadikan sebagai alat bantu untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di langit pesawat bisa terbang dengan tenang. Allah tundukkan al-hawa, cuaca, angin, sehingga ya pesawat itu bisa lewat. Di permukaan bumi ada mobil, ada kereta, di laut ada kapal laut. Allah yang tundukkan lautnya sehingga kapal bisa ya berlayar. Naam, bukan semata-mata kemahiran dan kepintaran nahkoda kapalnya. Ya. Nah, Al-Jathiyah ayat 13. Khalaqalakum ma fil ard, Allah telah mencipta untuk kalian apa yang ada di bumi. Nah. Lakin laysa ma'nahu annaka tastaghilu biha wa tansal akhirah. Tapi bukanlah bermakna bahwa kalian boleh sibuk dengan perkara dunia tersebut dan membuat kalian lupa tentang akhirat. Bal ma'nahu annaka tashtagilu biha nawiyan al-isti'anata biha ala ta'atillah azza wa jal. Bahkan maknanya hendaknya kamu na'am menyibukkan diri di dunia dengan waktu yang Allah berikan dalam keadaan berniat agar supaya kesibukan dunia itu membantu kamu untuk taat kepada Allah azza wa jal. Kerjanya kamu diniatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Falladzi yastakhdimu ad-dunya wa yashghalu ad-dunya bima salihi dinihi wa dunyah. Maka orang yang memanfaatkan apa yang ada di dunia, teknologi dan yang lain sebagainya, kemudian sibuk dengan dunia untuk kemaslahatan agamanya dan kemaslahatan dunianya, hadza huwa ar-rabih, inilah orang yang beruntung. Ya, inilah orang yang beruntung. Nah, walladzi tashghaluhu ad-dunya wa takunu hammah, fa hadza kama qala Allah jalla wa ala, dan orang yang disibukkan dengan dunia dan bahkan dunia menjadi tujuan hidup dia, inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Mereka gembira dengan kehidupan dunia, bangga dengan kehidupan dunia, padahal tidaklah kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat, melainkan kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sedikit. Nah, kesenangan yang pasti akan berakhir. Fahada huwal farqu baina man yastafidu minad dunya wa man yakhsar. Fadunya la tudhammu li dhatiha. Maka inilah perbedaan antara orang yang memanfaatkan kehidupan dunianya dengan orang yang rugi dalam kehidupan dunia. Nah, ini harus dibedakan. Mana orang yang beruntung dengan ya dia bisa mendapatkan manfaat dari kehidupan dunianya, waktu yang Allah berikan kepadanya, dengan orang yang justru mendapatkan kerugian. Fadunya la tuzammu li dzatiha, maka dunia bukan zat dunia itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dunianya yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yuzammu tasarruful ibni adam fiha, namun yang dicela oleh Allah adalah perbuatan manusia terhadap dunia itu. Ya, tingkah laku manusia. Naam, dalam kehidupan dunia itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa mahillu dzammi wal madhi huwa tasarruful insan. Maka naam, tempat celaan dan tempat pujian bukan pada dunianya, tapi pada perbuatan manusia. Pada perbuatan manusia. Amma dunya fa inna mawadun musakharatun yasta'miluhal insanu fil khairi wa yasta'miluha fis syarr. Adapun dunia, maka dunia ini adalah sesuatu yang Allah sediakan, yang Allah persiapkan, Allah tundukkan untuk kemudian manusia ya mempergunakannya dalam kebaikan dan mempergunakannya dalam kejelekan. As-silah misalan, senjata misalnya. Jadi dunia ini diperumpamakan seperti senjata. Senjata yasta'miluhul mu'min bil jihadi fisabilillah wa ila'i kalimatillah wa kasil aduwi fil ard. Senjata itu digunakan oleh orang yang beriman untuk berjihad di jalan Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mengalahkan musuh yang ada di permukaan bumi ini. Wa yasta'miluhul kafiru litasalluti 'alan nas, dan juga senjata itu digunakan oleh orang kafir untuk menguasai manusia. Wal udwani wal zulm wal bagi, digunakan senjata itu oleh orang kafir untuk membuat permusuhan dan berbuat zalim, wal bagi serta berbuat senang-wenang. Wa huwa silahun wahid, padahal senjatanya sama, ya kan, satu senjata, tapi manusia mempergunakannya dalam hal dan dalam tujuan yang berbeda. Nah, demikian pula dunia, dunianya satu, tapi ada orang yang mempergunakan ya waktunya di dunia untuk taat kepada Allah, ada pula yang mempergunakan waktunya di dunia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal ibrata bil isti'mal, akan tetapi yang menjadi ibrah adalah penggunaannya, bukan dunianya, bukan pula senjatanya, tapi penggunaannya. Digunakan di mana? Dimanfaatkan di mana? Nah, kadzalika baqiyatu umuri dunya, falladhi yudhammu wa yumdah huwa tasarrufu hadzal insan. Maka demikian pula ya semua urusan dunia yang lainnya, yang dicela dan yang dipuji adalah perbuatan manusia. Nah, perbuatan manusia, bagaimana manusia memperlakukan dunia itu. Wal jannatu tubuna bidzikri, dan surga kata beliau hafizahullah, surga itu dibangun dengan zikir. Surga dibangun dengan zikir. Bitasbih, dengan tasbih. Wat tahlil, dengan tahlil. Wat takbir, dan dengan takbir. Watugrosu asjaruha bidzikir, dan pepohonan yang ada dalam surga itu tumbuh dengan zikir. Tumbuh dengan zikir. Ini sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yagrisu gharsan. Wa huwa yagrisu gharsan. Bahwa Rasulullah lewat, melewati Abu Hurairah dalam keadaan Abu Hurairah menanam sesuatu. Ya, menanam tanaman. Faqala, lalu Rasulullah bersabda kepada beliau, ya Abu Hurairah, malladhi tagrisu, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu tanam? Qultu, girasan li, aku katakan tanaman untukku ya Rasulullah. Ya, jadi kita tanam sesuatu kan niatnya kita untuk mendapat kemanfaat darinya. Tanam pisang supaya kita bisa makan buahnya setelah berbuah, tanam mangga, tanam nangka, dan demikian pula yang lain-lainnya. Maka Abu Hurairah pun berniat untuk itu. Girasan li, ini tanaman untukku ya Rasulullah. Qala Rasulullah mengatakan, ala adulluka ala girasi khairin laka min hada. Maukah kamu aku tunjukkan tanaman yang lebih baik bagi kamu daripada tanaman ini? Qala bala ya Rasulullah. Maka Abu Hurairah mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah pun mengatakan, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yugras laka bi kulli wahidatin syajaratan fil jannah. Setiap kalimat dari empat kalimat tadi, kamu akan ditanamkan untuk kamu satu pohon di dalam surga. Satu kalimat satu pohon. Empat kalimat berarti empat pohon. Nah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Nah, fahada yadullu ala anna hadhi dunya mazra'atun lil akhirah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Kama yaqulu ahlul ilmi, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ad-dunya mazra'atun lil akhirah, dunia adalah ladang untuk akhirat. Wa ba'duhum yaqul, sebagian mereka mengatakan, ad-dunya matiyatun lil akhirah, dunia ini adalah matiyatun lil akhirah. Nah, sebagai tunggangan untuk akhirat. Mau bahagia di akhirat, nah, perbaiki di dunia. Wal kalamu sahihun, dan ucapan-ucapan tadi ini adalah ucapan yang benar. Hiya mazra'atun wa hiya matiyatun, dunia adalah na'am ladang dan tunggangan untuk akhirat. Faminan nasi man yazra'u asyauka wal asya'at darrata wal hanzal. Di antara manusia ketika hidup di dunia, justru dia menanam duri, menanam sesuatu yang membahayakan dirinya di akhirat, menanam pohon yang membuahkan buah yang pahit, sehingga di akhirat jangan menyesal. Oh, kenapa buah saya pahit? Kenapa berduri? Kenapa memudaratkan? Kenapa panas? Karena dia sendiri yang menanam pohonnya di dunia. Seperti itu. Wa minan nasi man yazra'u ats-samarati at-thayyibah wan-nabatati at-thayyibah, dan di antara manusia ada yang menanam buah-buahan yang bagus, tumbuh-tumbuhan yang bagus. Allati tanfa'uhu wa tanfa'u ghairahu, yang memberikan manfaat kepada dirinya dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. hadza yazra'un nakhla alladhi ja'ala Allah fihi al-ghidha'a wal qutat tayyib. Orang ini dia menanam kurma, yang kurma ini Allah jadikan padanya sebagai makanan pokok dan juga ada gizinya, ya, sekian banyak manfaat yang ada padanya. Yanfa'uhu wa yanfa'u ghairah, yang kemudian kurma ini memberikan manfaat kepada dirinya dan kepada orang lain. Wa hadza yazra'u al-mukhaddirat allati tudammiruhu wa tudammirul 'alam. Orang lain justru menanam al-mukhaddirat. Al-mukhaddirat itu pohon-pohon yang dijadikan sebagai bahan untuk bius atau ganja dan yang semisalnya. Ada orang yang nanam seperti ini, yang tanaman ini akan membinasakan dia, bahkan merusak alam semesta. Nah, hancur alam semesta gara-gara tanaman tersebut. Fal farqu huwa tasarruful insan wa isti'malul insan. Maka yang membedakan adalah bagaimana manusia berbuat dan bagaimana manusia memanfaatkan apa yang ada di dunia ini. Fal muslimul muwaffaq huwa alladhi yastaghillu dunyahu li akhiratih. Maka seorang muslim yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan dunianya sebagai tempat untuk menanam modal demi akhiratnya. Wasyaqiyyu huwa alladhi tastaghilluhu dunyahu wa yusbihu khadiman laha. Dan orang yang sengsara adalah orang yang menjadikan kehidupan dunianya sebagai perkara yang menjadikan dia rugi, bahkan dia yang mengabdikan diri kepada dunia, menghambakan diri kepada dunia. Wa fin nihayati, dan pada akhirnya orang yang menghambakan dirinya kepada dunia, imma an tadhhaba wa tatrukahu, bisa jadi dunia itu yang hilang dan meninggalkan dia. Ya, setelah didapat, diperoleh, ternyata terbakar, ataukah kena banjir, ataukah dirampok. Berarti dunianya yang meninggalkan dia, hartanya yang meninggalkan dia. Ini kemungkinan pertama. Wa imma yadhhabahu wa yatrukaha, dan bisa jadi dia yang pergi dan meninggalkan harta itu dengan dia meninggal dunia. Nah, hanya dua ini kemungkinan yang ada. Imma harta yang meninggalkan orang yang sudah mendapatkannya, ataukah dia yang meninggalkan harta itu. Wa yakunu lahu syauq wa li ghairihi ath-thamarah, sehingga dunia yang dia sudah dapatkan tadi ini akan menjadi duri baginya di akhirat dan menjadi buah bagi orang lain. Nah, fa yajibu 'alal muslimi al-aqil al-basir ay yatafakkara fi umuri dunyah. Maka wajib bagi seorang muslim yang berakal, yang memiliki basirah, agar memikirkan perkara-perkara dunianya. Wala yakunu kalbahimati allati la tadri madza yuradu biha, dan janganlah manusia seperti binatang ternak, yang binatang ternak itu hidup tanpa ada pengetahuan mau kemana mereka, tanpa perencanaan, ya. Nah, jadi binatang ternak, hewan binatang itu tidak pernah membayangkan, oh, apa nanti bekal yang akan saya bawa menuju akhirat setelah kehidupan dunia. Tidak ada pikiran seperti itu. Maka manusia jangan seperti itu, jangan seperti bahimah. Bal innal bahimata ahsanu halan minal insan, bahkan ternak itu lebih bagus keadaannya dibandingkan manusia. Li'annal bahimata la yahsulu minha dararun ala ahadin illa man adaha wa dayaqaha. Karena bahima, ternak itu, la yahsulu minha darar ala ahad, bahima itu tidak memudaratkan yang lainnya, dalam arti bahwa tidak dibebani taklif, beban syariat, ya, kecuali kalau dia menanduk yang lain, bisa jadi dia juga ditanduk, ya kan, kambing menanduk kambing yang lain, dia juga akan ditanduk. Itu saja, ya. Wal bahimatu aidan laisa 'alaiha hisab, dan juga kenapa dikatakan bahwa bahimah lebih baik keadaannya daripada manusia, bahimah tidak akan dihisab, ya kan, ternak tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada timbangan kebaikan dan kejelekan bagi ternak di akhirat nanti. Tidak ada catatan amal. Nah, walaisa laha jannatun wa nar. Ternak tidak ada surganya, tidak ada nerakanya. Jadi tidak terbagi, tidak ada yang masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Khuliqat li hadhihi dunya. Ternak itu dicipta hanya untuk dunia ini. Karena nanti di akhirat, ya setelah dikisos, itu kan mereka akan mati, menjadi tanah, hancur menjadi tanah. Sehingga kita, ketika orang kafir menyaksikan hal itu, mereka pun ingin supaya ya hancur seperti tanah, sebagaimana binatang. Wahiyya min masalihi dunya. Sehingga ternak itu hanyalah sebagai kemaslahatan yang Allah cipta dalam kehidupan dunia. Yarkabuha al-insanu wa yahmilu 'alaiha, yang manusia menungganginya dan menaikkan barang-barangnya kepadanya. Wa ya'kulu min lahmiha, dan memakan dagingnya. Wa yashrabu min labaniha, meminum dari susunya. Wa yalbasu min sufiha wa wabariha, kemudian memakai bulunya, ya, dibuat jaket. Nah, fahiya makhluqatun lil insan, sehingga binatang itu dicipta oleh Allah untuk manusia. Walaysa alaiha taklif, dan tidak ada atasnya beban taklif. Binatang bukanlah mukallaf. Fal insanu huwal ladzi khuliqat lahu hadhil asya, maka manusia untuknya lah dicipta ya makhluk-makhluk tadi. Fa'alaihi ayyuh sinat tasarruf, maka wajib bagi manusia untuk dia ya baik dalam memperlakukan apa yang Allah cipta untuk mereka. Wa yuhsinul isti'mal, dan baik dalam mempergunakan dan memanfaatkan apa yang Allah cipta untuk mereka. Hatta takuna hadhil asya' nafi'atan lahu fil hadir wal mustaqbal, agar supaya na'am makhluk-makhluk tadi atau benda-benda tadi bisa memberikan manfaat kepadanya di kehidupan sekarang, yakni dunia, dan juga di kehidupan yang akan datang, yakni di akhirat. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha, wa naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.